Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wa nasur abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna yang ketiga yaitu golongan yang beribadah kepada Allah yang hanya mempunyai tujuan hanya butuh duniawi saja. Nah, harapan kita para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita datang ke pesantren Zainul Hasan ini yang mana insyaallah saya yakin hakul yakin semuanya mempunyai niat yang baik, yang mana niat baik itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas lillahi taala. Amin, Allahumma amin. Yang mana kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada satu golongan yang ikhlas karena Allah. Allah berfirman, wahai hambaku, dengan kemuliaanku dan keagunganku, saya akan bertanya kepadamu, apa tujuanmu beribadah kepadaku? Orang yang ikhlas menjawab, saya yakin, hakul yakin, engkau ya Allah yang mengetahui, yang lebih tahu, apa tujuan saya dan apa keinginan saya. Saya tidak ada lain beribadah kepada engkau ya Allah hanya selalu mencari keridhaan-Mu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, benar hamba-Ku. Wahai malaikat, Allah adhabu ke malaikat, dengan orang seikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga termasuk badan kula panjenengan sehadir ya malam semangke. Wahai malaikat dewa Allah, atraki orang-orang tamu-tamu sehadir ya malam imtihan, atraki ke surga Allah Subhanahu wa taala. Senang tak senang? Tapi senang. Panjenengan terus senang dunia akhirat? Terus. Insyaallah terus. Tapi moga-moga yang diterima ibadah betul kula ajunan serta Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nomor 2. Wa firqatun ya'budunallaha ria'an. Datang ngeginggung, datang undangan teromer ngagina pengajian, cuma ria, cuma pamer, bedo sing agak ditok. Sobungi. Insyaallah betul kula yakin hakul yakin tapi ikhlas lillahi ta'ala. Lamun beda sepamir ria pas ngocak tak nyaman kenyanya muntah rabu engkau teroyak lama datang ke rumah cik rajin pengajian ke ginggung ikhlas ke betul ni ke ada ekosor ke gambaran cerita. Boleh minta maaf, pajet ekor campur oleh hendak bahasa Indonesia, bahasa Madura, dan dulu nih kan. Jadi benda singkat bahasa Indonesia, benda singkat arti bahasa Madura, boleh kepada cerita sedikit. Mohon soro aja, minta semua atau kok keliru, kepada cerita sedikit. Jadi karena pamer, karena berdoa kepada Allah, demi kemuliaanku dan keagunganku. Amada bahkan yang tak ada sedepak kan kok. Percuma, hei malaikat, kibahaki lepo para generasi terlalu, hei para generasi na'udzubillahi min dzalik. Selamatullah pada teretan saja. Wa firqatun ya'budun allaha liyastakilu bihin nas. Pagi Allah aduh, demi kemuliaan engkau dan keagunan engkau. Tocuna badan kaulah ngering pengajian, ngering sarwaan, ngering tahlilal gibaan, cuma bismillahi ta'ala. Ada ku Allah beanjia kapi tada guna na ibadah de guna Allah. Hei malaikat tiba ke neraka patanya pur ke neraka je lah. Terus maju dengan insyaAllah kapi ibadah ke Allah ikhlas lillahi ta'ala. Muka-muka itu terima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Seterakhir para tretan saja pendengarlah mewakili Ashabul Bait Pesantren Zainul Hasan, mewakili pengurus Pesantren Zainul Hasan, cuma lebih jelas para tretan saja deki jelasaki syarat ketua yayasan Haji Muhammad Hasan mutawakkil ala Allah. Deka wali santri neka bada perubahan jadwal libur para tretan saja. Dan neka panjenengan deki merangaki de mudah Haji Muhammad Hasan mutawakkil ala Allah. Sejelas insyaallah jadwal neka bada perubahan para tretan. Potra-potra neka panjenengan bulan pasa insyaallah tak libur 10 hari kurang lebih insyaallah kurang lebih nah deki ejelah saki saran Haji Muhammad Hasan mutawakkil ala Allah. Ben alhamdulillah para tretan saja berkat doa na ajunan saja pondok pesantren Zainul Hasan tahun ajaran baru hiburu para tretan. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala apa yang rezeki apa yang nikmat se luar biasa hiburu nikah santri baru orang para tretan saja. Alhamdulillah. Cuma para tretan saja cepun nyamana kehidupan. Beda odik, beda mati. Beda sakit, beda sehat. Hiburu ni kepri benjuran sakit seketoreng. Sepusat seket, nengke edaja seket. Itu dalam kesepul Islam. Kurang lebih beda kia pokok. Nengke setiap konduk epaning kenjuran songkan saja. Nyamana ke odik. Jadi jauh was-was, pas benda saya ngocak, takut saya beli boleh, boleh naik ke flu babu, flu babu. Ini para tretan. Ini kelero kapi, kelero para tretan. Dokter juga manusia, mesti benda kelero. Boleh si dokter pas tak kelero. Kelero. Benda dokter ngoperasi, ngoperasi sesar, kundeng nyekir nang dalam babu. Beda sehat, beda sakit. Tapi ini flu babi, demam biasa, gejala. Nah, enggak flu babi. Beda flu babi pun flu babu. Ki banyak babu aja. Alias hadde. Alhamdulillah, sedajak kalau beri kepada Allah. Syafaat Rasulullah barokah nak sepong ya Hasan Sekurijal ni Hafsa. Alhamdulillah, sedajak nak ampun sehat. Abadi sedajak kelaban sehat walafiat. Muka-muka betul kau lah adunan setuju. Serabu esa semangkin. Muka-muka edalem, selalu edalem lindungna Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat walafiat, tambah iman, tambah umur, tambah ilmu semanfaat barokah, bertambah rezeki, rezeki sehalal, seridoi insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi matur sekelangkung atas kegiatan panjenengan Rabu kekak di tempat. Moga-moga betul kula panjenengan saja oleh barokah